السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah jallat azamatu wa jalla jalaluhu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dialah Rabbul Alamin. Daun-daunan yang jatuh, biji-bijian yang tumbuh, rintik-rintik hujan yang turun, semuanya adalah Allah yang menurunkannya, yang menumbuhkannya, sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana ketika berbincang dengan hijrah. Ya, saat ini kata-kata hijrah termasuk kata-kata yang sudah menjadi viral ya. Semua pada menggunakan kata-kata tersebut. Padahal kalau dilihat kata-kata ini mengandung satu makna yang dalam sekali. Yang kalau kita tidak memahaminya, kita akan santai tatkala berhijrah. Padahal sebentar lagi kita akan melihat bagaimana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus beliau persiapkan? Apa yang harus beliau korbankan? Apa yang harus beliau bawa ketika hijrah? Karena ini bukan perkara yang mudah. Kalau ada orang berhijrah, kemudian merasakan ya keenakan, kenyamanan, kenikmatan tanpa ada ujian, sejatinya kenikmatan itu adalah ujian buat dia. Karena semuanya akan diuji. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW hijrah. Para sahabatnya hijrah. Meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Selama 13 tahun mereka hijrah secara hati mereka. Secara keimanan mereka. Secara batin mereka. Tapi sekarang mereka harus hijrah fisik. Karena ternyata usaha yang mereka lakukan setelah bertahun-tahun mempertahankan keimanan, mempertahankan agama Allah dan ajarannya, hilang, tidak berguna. Barakallahu fikum. Baik, kita akan lihat. Silakan dibaca. Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. D. Hijrah Nabi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaiat pada Aqabah yang kedua, ia mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah. Mereka pun keluar berhijrah secara berkelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Mekah menunggu izin hijrah dari Allah. Barakallahu fiik. Di sini kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu bertindak sesuai dengan amaran Rabbul Alamin. Pintu hijrah dibuka. Tapi yang diizinkan untuk meninggalkan kota Mekah, para sahabat Nabi. Yang punya kemampuan berangkat, mereka berangkat. Bagaimana berangkatnya mereka? Mereka berangkat secara berkelompok. Karena perjalanan ini perjalanan yang panjang. Dan kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk safar sendirian. tapi mereka safar secara berjamaah. Nabi SAW mengatakan, Ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitanan. Seorang yang jalan sendirian, syaitan dia. Dua orang, dua syaitan. Tiga orang baru disebut raqbun. Mereka yang disebut, ya kafilah yang pantas untuk berangkat. Rasulullah SAW menanti, menunggu izin dari Allah untuk hijrah. Baik, silakan lanjutkan. Orang yang pertama hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila, kemudian Abdullah bin Jahsy, kemudian sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu secara berkelompok. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama saudaranya Zaid bin Iyash bin Abi Rabi'ah. Baik, barakallahu fiik. Di sini disebutkan yang pertama hijrah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Sebenarnya Abu Salamah itu hendak hijrah bersama istrinya dan bersama anaknya Salamah. Jadi kalau dilihat ini ternyata Abu Salamah, Amir bin Rabi'ah ini mantan-mantan yang hijrah ke Habasyah. Lalu balik ke Madinah, kembali ke Mekah, mereka mau hijrah ke Madinah. Ada sebuah kisah indah dari hijrahnya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah mau berangkat hijrah, dia siapkan ontanya. Kemudian dia naikkan istrinya, Ummu Salamah Ibn al-Mughirah. Dari Bani Makhzum insyaAllah. Nah, kemudian anaknya digendong oleh Ummu Salamah. Ketika mau keluar dari kota Mekah, itu keluarganya Ummu Salamah marah kepada Abu Salamah. Maka mereka mengatakan nih, saudara-saudaranya Ummu Salamah, anak-anaknya Mughirah, mengatakan, wahai Abu Salamah, engkau punya hak atas dirimu. Oke, enggak apa-apa, engkau mau berangkat, berangkat sana. Tapi buat adik-adik kita nih, adik kita, maka enggak boleh engkau bawa dia. Maka Ummu Salamah diturunkan dari onta. Akhirnya Ummu Salamah pergi dengan anaknya, Salamah. Abu Salamah berangkat. Disinilah marah keluarganya Abu Salamah. Jadi saudara-saudaranya Abu Salamah berangkat menuju ke kampungnya Ummu Salamah. Itu anaknya Salamah diperebutkan. Mereka mengatakan, oke, kalau engkau punya hak atas putri kalian, nih, adik kalian yang perempuan, silahkan. Tapi ini anaknya-anaknya Abu Salamah. Sini, dibawa sampai akhirnya terkilir, tangannya lepas. Bukan copot tangannya ya. Tapi akhirnya gara-gara tarik-tarikan itu, anaknya akhirnya menangis ya. Karena terlepas dari engselnya tangannya. Tangannya Salamah. Selesai kejadian itu. Ummu Salamah tiap hari nangis. Bayangkan. Orang yang hijrah itu tidak mudah. Ummu Salamah nih. Abu Salamah berangkat sendirian ke Madinah. Ummu Salamah di rumahnya keluarganya Ummu Salamah Al-Mughirah, ayahnya Ummu Salamah. Salamah di rumahnya Abdul Asad, keluarganya Abu Salamah. Jadi dipisahkan dari suami, dipisahkan dari anak. Itu pengorbanan orang yang hijrah, jemaah. Jadi bukan hanya kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan anak. Sampai berapa lama? Sampai hampir setahun itu. Kerjanya Ummu Salamah keluar ke padang pasir mikirkan, ya Allah, sambil menangis, dia kapan aku bisa berjumpa dengan anakku, berjumpa dengan suamiku. Sampai suatu hari datang seorang yang kesian sama Ummu Salamah. Dilihat, ya Allah, kata dia. Dari keluarganya Ummu Salamah sendiri. Lalu dia mendatangi saudara-saudaranya Ummu Salamah. Dikatakan, kalian kenapa sih? Gak biarkan itu adik kalian untuk bergabung sama suaminya. Kesian dia. Apa yang kalian lakukan kepada perempuan seperti ini? Akhirnya mereka merasa iba. Karena merasa iba, ya sudah. Diperbolehkan untuk hijrah. keluarganya Abu Salamah dengar itu, langsung anaknya diantarkan kepada Ummu Salamah. Nih, engkau bawa kepada suamimu. Dipersiapkan ontanya. Ontanya dipersiapkan. Waktu itu yang mempersiapkan suaminya. Sekarang Ummu Salamah mempersiapkan sendiri, jamaah. Antum kalau lihat perjuangan Ummu Salamah, pantas dia akhir hidupnya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia persiapkan ontanya itu sendiri. Dia naik itu onta. Dia gendong anak. Dia enggak tahu mau berangkat sama siapa. Tapi harapan dia ada Allah yang akan menyampaikan dia ke tempat hijrahnya. Berjalan sudah dari kampungnya, ya kata Ummu Salamah mungkin ketemu rombongan, dia berangkat sama rombongan. Sampai ke Tan'im. Kalau sekarang tahu Tan'im tempatnya jemaah umroh kalau ambil miqat. Sampai ke Tan'im, di situ jalan Ummu Salamah sudah berangkat. Di situ bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman ini dia jadi sahabat Nabi. Dia masih kafir pada waktu itu. Dia yang pernah melarang Nabi SAW untuk masuk ke Ka'bah. Karena Utsman bin Talha ini memang dari keluarga Abdiddar yang mereka punya wewenang untuk memegang kunci Ka'bah. Jadi ketika Utsman melarang Nabi SAW untuk masuk, karena pada waktu itu Ka'bah dibuka sepekan dua kali. Ketika Nabi mau masuk dilarang, akhirnya Nabi mengatakan kepada Utsman bin Talha, "Kaifa ya Utsman? Gimana Utsman suatu saat kalau nanti kunci itu ada di tanganku dan aku berikan kunci itu kepada siapa yang aku kehendaki?" Sudah, selesai urusan ini. Itu Utsman bin Talha. Dan pada waktu penaklukan kota Mekah, kunci itu dipegang sama Nabi SAW. Lalu Utsman diingatkan, "Utsman, ingat dulu engkau. Aku katakan gimana kalau kunci ini ada di tanganku." Lalu Nabi SAW memberikan kunci itu kepada Utsman. "Keluargamu yang lebih pantas pegang ini." Utsman sudah masuk Islam pada waktu itu. Utsman bin Talha bin Abi Talha ketika melihat Ummu Salamah ditanya, "Ila ain ya bintal Mughirah?" Ditanya, "Wahai anaknya Mughirah, kamu mau kemana sendirian?" Kata dia, "Mau ke Madinah, ke tempat suamiku." Mau hijrah dia. "Sama siapa?" "Enggak ada, aku cuma sama Allah dan sama bayiku ini." Apa kata Utsman bin Talha, kafir pada waktu itu, jemaah? "Malaki min ma, enggak mungkin kau ditinggalin. Sini, aku antar." Itu Utsman bin Abi Talha jalan kaki dari Mekah ke Madinah mengantarkan Bintul Mughirah ini, Ummu Salamah Bintul Mughirah. Dan Ummu Salamah nanti cerita setelah dia menjadi istri Nabi, itu Ummu Salamah cerita kepada Nabi SAW, dia tidak pernah melihat orang teman yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Jadi ketika berangkat itu Utsman enggak ngomong sama sekali sama Ummu Salamah. Tahu ini istrinya orang. Ketika waktunya berhenti, Utsman mendudukkan itu unta, kemudian Utsman pergi. Ummu Salamah turun. Belum jilbab, belum wajib, jemaah. Supaya kita tahu bagaimana bangsa Arab itu, mereka hidup di masa jahiliyah, tapi ada akhlak-akhlak mulia yang sudah tertanam di diri mereka, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Setelah Ummu Salamah turun, Ummu Salamah pergi ke satu pohon, berteduh di sana. Utsman ambil itu unta, diikat satu pohon supaya makan. Utsman mencari pohon lain. Dia tidak duduk bersama Ummu Salamah. Dia enggak ngobrol sama Ummu Salamah. Lah. Kemudian setelah selesai, disiapkan lagi, ontanya didudukkan, Utsman pergi. Ummu Salamah naik, udah naik di atas, sama Tolha dibawa lagi ontanya. Sampai ke Madinah. Berapa hari perjalanan? 435 km. Setelah sampai dilihat sudah dekat Quba, lalu Utsman mengatakan, Ummu Salamah nih, suamimu dari kampung ini. Kau lanjutkan perjalanan sudah. Kau jumpai suami. Utsman pulang. Pulang ke Mekah. Enggak ada pikiran untuk mendapatkan ucapan selamat dari Abu Salamah atau dari orang-orang. Lah, dia hanya menjalankan tugas kemanusiaan. Dia melihat seorang wanita berangkat sendirian. Allahu Akbar. Kita lihat ya. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Utsman bin Abi Talha. Pada waktu penaklukan kota Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah itu, datang tuh Utsman bin Talha bersama Khalid bin Walid dan bersama yang ketiga, Amr bin As. Mereka datang untuk masuk Islam. Itu cerita Ummu Salamah, hijrahnya. Yang pertama Ummu Salamah. Kemudian ingat Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila. Ada yang ingat siapa Amir bin Rabi'ah dan istrinya Laila? Jemaah. Ada yang ingat? Nah. Laila yang sebelum hijrah ke Habasyah ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingat apa enggak? Adik Umar. Iya? Adik Umar. Siapa? Adik Umar. Bukan adik Umar. Yang ketika mau hijrah ke Habasyah, Umar bertanya, "Ya Umma Fulan, mau kemana?" Katanya, "Kita mau hijrah. Kita mau cari bumi Allah. Di situ kita bisa menyembah Allah." Pada waktu itu suaminya Amir enggak ada. Umar sedih ya. Lalu mengatakan, "Semoga Allah bersama kalian." Akhirnya suaminya datang. Yang kemudian Laila cerita, "Wahai Amir, kalau engkau lihat tadi sedihnya Umar kita meninggalkan Mekah." Lalu Amir mengatakan, "Engkau berharap dia masuk Islam. Wallahi la yuslima Umar hatta yuslim Himar Khattab." Amir mengatakan Umar enggak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Ingat enggak? Jadi pada tidur kayaknya yang dengerin. Tapi itu Amir. Itu Amir. Jadi ceritanya ini bersambung. Makanya kalau bicara sejarah, paling enggak kita perlu mengingat kejadian-kejadian yang sebelumnya. Tapi itu yang pertama hijrah. Jadi Abu Salamah akhirnya dia tidak bisa hijrah bersama istri dan anaknya. Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila. Kemudian Abdullah bin Jahash. Abdul bin Jahash ini saudaranya Zainab bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya secara berkelompok selanjutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama saudaranya Zaid bin Khattab. Dan Iyash bin Abi Rabi'ah. Baik, lanjutkan. Tidak ada yang tinggal di Mekah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat karena ditawan dan faktor lainnya. Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sering meminta kepada Rasulullah supaya diizinkan hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Janganlah engkau terburu-buru wahai Abu Bakar. Semoga Allah memberikan kawan yang baik sewaktu kamu hijrah." Lalu Abu Bakar pun merasa tenang dan berharap kawannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Jadi yang tersisa di kota Mekah pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang lainnya. Siapa yang lainnya yang ditahan enggak bisa hijrah? Jadi posisi sekarang, kalau ada sahabat yang diusir oleh orang tuanya, dia akan pergi. Orang tuanya sudah sana, keluar dari rumah, pergi mereka. Tapi yang terjadi, mereka bukan mengusir, tapi malah menawan. Mereka ketakutan dengan saudara-saudara mereka yang mau hijrah meninggalkan kota Mekah. Dan nanti cerita Abu Jandal ketika dia mau hijrah ke kota Madinah sama bapaknya enggak boleh. Enggak boleh hijrah, malah ditawan, diikat sama orang tuanya. Jamaah, sejatinya agama Islam ini adalah agama yang sesuai dan selaras dengan fitrah manusia. Yang logika manusia akan menerimanya dengan mudah. Tapi banyak yang berusaha untuk menghalangi jalan dakwah ini. Sehingga akhirnya sebagian orang itu salah faham tentang agama Allah. Mereka yang ditawan, mereka yang lemah, mereka yang gak bisa. Abu Bakar gak boleh, Abu Bakar sudah gak tahan. Dia ingin ibadah bebas. Karena kita tahu Abu Bakar Siddiq pernah mau hijrah. Pernah dia mau meninggalkan kota Mekah. Pernah mau berangkat ke Habasyah. Akhirnya ada Sayyidul Qarah pada waktu itu yang mengatakan, Abu Bakar, engkau mau kemana? Katanya mau hijrah. Kalau enggak, orang sepertimu enggak boleh keluar. Dan enggak boleh diusir. Berangkatlah Sayyidul Qarah ini, salah satu pemimpin kabilah itu datang kepada orang-orang musyrikin di Mekah mengatakan, ana yang jamin Abu Bakar. Enggak ada yang menyakiti Abu Bakar Siddiq. Akhirnya kata mereka, boleh, tapi catatannya satu. Abu Bakar boleh tetap di Mekah, tapi kalau sholat, gak usah rame-rame. Sholat sendirian aja, gak usah kelihatan orang. Itu yang diminta oleh orang musyrikin. Awalnya Abu Bakar tahan, tapi hanya gak tahan dia. Dia sholat di depan rumahnya, ada musholla, dia sholat di sana. Hanya kalau Abu Bakar sholat baca Quran, orang-orang itu datang dengerin. Akhirnya itu yang memberikan suaka kepada Abu Bakar dikomplain oleh orang-orang musyrikin. Ini Abu Bakar melanggar janji nih sekarang. Dia bikin masalah. Dia baca Quran, sholat di depan rumahnya, orang-orang pada dengar semua. Akhirnya terfitnah tuh perempuan-perempuan dengan bacaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan anak-anak juga. Akhirnya pemimpin kabilah itu meminta kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kau jaga syarat ini. Kalau enggak, engkau kembalikanlah kepadaku suaka yang aku berikan. Akhirnya kata Abu Bakar, sudahlah. Aku tidak lagi dalam jaminanmu. Aku sendiri. Itu akhirnya Abu Bakar mau hijrah. Dia ingin ibadah bebas. Menikmatin agama ini. Dan ini yang kadangkala kita, sebagian umat Islam, berangkat ke negeri kafir, tinggal di sana, dengan segala keterbatasan beribadah kepada Allah, ya nyaman aja buat dia. Kenapa? Karena faktor dunia. Baik, dilanjutkan. Ketika orang-orang musyrik mengetahui banyak sahabat Nabi yang berhijrah, mereka berkumpul di Darun Nadwah, membicarakan solusi permasalahan ini, yang dihadiri juga bersama mereka oleh iblis yang menyamar sebagai seorang Syekh Najd, sehingga mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutsertakan bersama mereka sejumlah orang dari kabilah Quraisy, sehingga pada saat pertumpahan darahnya tidak mungkin Bani Hasyim membuat perlawanan dan mereka pasti akan menerima diat bayaran ganti rugi. Baik, barakallahu fiik ya. Jadi ketika terjadi konspirasi di mana orang-orang musyrikin melihat orang-orang Islam sudah meninggalkan kota Mekah yang tersisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berpikir gimana caranya menyelesaikan urusan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rapat. Dalam rapat itu iblis datang, jemaah. Iblis datang. Iblis yang pernah menggoda Nabi Adam alaihissalam itu datang. Jadi bukan iblis kirim pasukan. Enggak, dia sendiri datang. Urusannya ini harus diselesaikan. Ketika musyawarah, iblis itu menyamar sebagai orang dari Najd. Orang Najd ini terkenal katanya orang yang bijak ya. Orang yang memang ingin kebaikan buat mereka. Akhirnya dalam musyawarah mereka mengatakan, gimana nih kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahan. Sudah. Kita tahan mau tahanan rumah, mau apa, mereka mengatakan kita tahan. Sudah. Supaya enggak bergabung dengan orang-orang di Madinah. Apa kata Sheikh Najdi ini mengatakan, oh kalau kalian tahan, sahabat-sahabatnya akan datang tuh. Akan datang untuk mengeluarkannya. Oh ya kalau gitu kita usir. Kita usir bukan ke Madinah. Kita asingkan. Nah ya, bahasa yang biasa dipakai dulu untuk memberikan hukuman. Itu mengasingkan orang yang berpengaruh. Bagaimana tokoh-tokoh pahlawan di negeri kita ini yang diasingkannya. Imam Bonjol, Diponegoro atau Soekarno pun pernah diasingkan. Bung Hatta diasingkan. Banyak pejuang-pejuang yang membahayakan pemerintahan Belanda diasingkan. Salah satu usulan ketika rapat, bagaimana kalau diasingkan? Kata Sheikh Najdi ini, oh kalau diasingkan, di mana dia berada, dia akan mempengaruhi orang-orang di sana, kata dia. Nggak bisa. Nggak boleh diasingkan. Gimana? Dibunuh. Iya, cuma dibunuh. Nggak ada jalan lain sudah. Untuk menghentikan dakwah ini kecuali dengan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka mengatakan kalau kita bunuh, kita akan perang sama Bani Hashim. Ya, membunuhnya pakai cara. Apa disebutkan di sini? Mengikut sertakan bersama mereka sejumlah dari kabilah Quraisy. Jadi diambil dari setiap kabilah Quraisy. Selain Bani Hashim, satu anak muda. Dia ikut dalam tim pembunuh. Jadi kalau ada 10 kabilah, maka 10 kabilah ini diambil. Dari 9 kabilah diambil satu pemuda. Mereka membunuh Nabi SAW dengan satu pukulan. Sehingga darah Nabi itu kocar kacir di kabilah yang 9 ini. Gak mungkin Bani Hashim mau melawan 9 kabilah. Gak mungkin. Akhirnya mereka akan ridho, akan menerima diat. Yaitu bayar. Ya bayar. Ganti rugi. Dia bayar, 100 ekor unta, selesai sudah. Maka kata Syekh Najdi, ini baru pendapat yang benar. Laksanakan. Baik. Haula, mereka kadang-kala berpikir ketika konspirasi. Dan ini kita, jamaah umat Islam. Kita tahu ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Kita yakin dengan itu. Di negeri kita pun ada kelompok-kelompok manusia yang benci dengan agama Allah ini. Yang mereka enggak suka Islam itu jaya kembali. Mereka tidak suka masjid-masjid itu ramai. Ada. Mereka berkonspirasi, mereka berkumpul, mereka bermusyawarah tanpa kita tahu. Tapi Allah tahu. Allah yang akan menyelesaikan. Silakan lanjutkan. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, "Malam ini janganlah kamu Muhammad tidur di tempat tidur kamu." Ketika malam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Padahal sebelumnya Rasulullah orang yang paling dipercayai dan bertanggung jawab sehingga mereka pernah menitipkan barang-barangnya bersama Rasulullah saat mereka pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan membaca firman Allah taala. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafirun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqan fahum muqamahun waja'alna min bayni aydihim سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ياسين demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang Bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 1-9. Ya, lanjutkan. Kemudian beliau melemparkan debu ke arah orang kafir yang ada di depan pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan leluasa. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah. Allah kirim Jibril. Mereka bermakar, mereka konspirasi. Nabi nggak ada di situ. Nabi nggak tahu dengan peristiwa yang sedang digarap oleh mereka. Kemudian Jibril datang memberikan informasi. Malam ini jangan tidur di atas ranjangmu. Jangan. Siapa yang disuruh Nabi SAW? Ali bin Abi Thalib. Ali, engkau tidur di sana. Untuk apa Ali tidur? Untuk mengecoh orang-orang. Karena ketika mereka melihat ada orang tidur di atas kasur, ya mereka tenang, masih tidur. Tunggu dulu nih, orangnya masih ada di dalam. Kemudian yang kedua, tugas Ali bin Abi Thalib adalah menyerahkan, mengembalikan amanah. Maka buat orang-orang yang hijrah, ketika ada amanah-amanah yang harus diselesaikan, dia selesaikan. Nah, engkau hijrah. Bukan berarti engkau bisa berkhianat. Ketika hijrah bukan berarti milik orang bisa engkau kuasain. Karena hijrahmu. Maka kita lihat Rasulullah SAW berusaha untuk menyelesaikan amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau. Karena orang Mekah dalam kondisi beliau jadi nabi, mereka tahu yang bisa dititipin ini cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya enggak ada. Allahu Akbar jemaah. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam keluar dengan membaca firman Allah Yasin wal Quran al-Hakim sampai ayat ke-9. Kemudian beliau mengambil debu dan melemparkannya kepada orang-orang di depan pintu rumahnya. Jadi mereka semua tertidur jemaah. Nabi keluar dengan leluasa. Tapi kita lihat strategi Nabi SAW. Ali tetap di sana. Mereka Nabi keluar dengan leluasa. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu. Mereka bangun melihat Nabi. Oh masih tidur. Oh masih tidur. Disitulah iblis datang nantinya. Dikatakan kalian ini. Tidur kini Muhammad sudah pergi. Oh enggak, masih ada di dalam, kata mereka. Subhanallah. Ketika pagi hari ternyata yang ada adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sinilah seorang mukmin hendaklah menggantung hatinya, menggantung harapannya, menggantung perlindungan yang dia minta kepada Allah jalla jalaluh. Wallahi ada orang-orang yang niat jahat sama kita. Maka di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri. Ya Allah, kami menjadikan engkau di leher-leher mereka. Engkau yang ngurusin mereka. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Pada peristiwa ini, Allah menurunkan firman-Nya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Di sini jemaah, ini selalu harus ada pada diri kita. Wayamkurun. Mereka bermakar. Mereka berkonspirasi. Dan kita bisa melihat di dunia ini bukan hanya di negeri kita. Ada konspirasi besar-besaran untuk memojokkan umat Islam. Ada konspirasi yang mungkin kita tidak pernah tahu. Yang itu digarap di malam hari. Tatkala kita tidur. Allah tahu. Maka disebutkan wayamkuruna wayamkurullah. Allah akan membalas tipu daya mereka. Mereka yang tertipu. Seperti orang yang melaksanakan sebuah makar dengan harapan nggak ada yang tahu nih. Allah tahu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya yang membalas makar tersebut. Jadi seorang mukmin menghadapi ya ketakutan yang ditebarkan, teror yang disebarkan kepada umat Islam, jangan terlalu gegabah menghadapinya. Kita punya Allah. Antum perlu gegabah ketika antum jauh dari Allah. Ketika kita bersandar kepada kekuatan manusia. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditakut-takutin selesai perang Uhud. Pada waktu perang Hamra'il Asad. Oh, kaum ini sedang mempersiapkan diri untuk menghancurkan kalian. Apa kata Allah? Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut sama mereka. Engkau perlu takut sama Allah SWT. Kita ini berbuat dosa dan Allah biarin. Kita perlu takut. Jangan-jangan Allah berikan azab kepada kita. Kita enggak siap. Kalau musuh bisa dihadapi. Tapi kalau bencana yang Allah turunkan. Mau lari kemana itu? Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pun keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga menuju Gua Sur ke arah Yaman. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang beriman, "Saya melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara dua harrah atau labit." Bukan labit, gunung... cuman ya. Labat. Di fathil ba. Dua harrah atau labat. Yaitu gunung air dan thawr. Gunung apa? Air. Air. Oh, air. Air. Tapi bukan air sebenarnya. Air. Baina air. Air. Baina air dan thawr. Yaitu gunung air dan sur. Kemudian mereka berhijrah. Sur apa saur? Saur. Saur. Nah. Yaitu gunung air dan saur. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah dan umumnya yang hijrah ke Habasyah pulang untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Barakallahu fiik. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka berdua keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga. Ini ada sesuatu yang kurang dari terjemahan bahasa Arabnya. Disebutkan bahwa... Tunggu sebentar. Nah. Fakharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakar laylan. Nabi SAW keluar dari rumahnya Abu Bakar itu. Keluar dari khawkhah. Khawkhah itu semacam pintu kecil di antara dua rumah. Jadi kalau kita lihat rumah-rumah di kampung sampai sekarang itu. Biasanya di antara dua rumah itu ada gang kecil. Apa namanya? Gang. Entah, lompongan. Hai, lompongan bahasa Jawa. Apa namanya? Apa? Gang. Gang. Kalau di Jember namanya gang senggol. Karena orang bersenggolan kalau lewat sana. Enggak, jadi antara dua rumah itu biasanya ada kayak model celah ya. Dari sinilah ada pintu di sana, ada jendela yang ada daun pintunya. Dari situ Nabi keluar. Bukan dari pintu biasanya. Cuma di terjemahannya ya, karena di bahasa Arabnya ditekankan masalah khawfah. Disebutkan khawkhah ini memang tadi kuwa baina baitain, yaitu ada tadi ada celah di antara dua rumah, di situ ada jendelanya yang orang keluar dari sana jemaah. Nabi keluar dari rumahnya Abu Bakar dari sana, bukan dari pintu yang biasa dia masuk dan keluar dari sana untuk menyembunyikan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tempat hijrah yang dituju. Disebutkan di sini ma baina labatain. Labat ini disebutkan atau dua harrah. Ma baina labatain wa huma al-harratain. Labatain. Jadi di kota Madinah itu ada dua tempat bekas gunung Merapi yang mengeluarkan lava ya, menjadi batu-batu yang beku warnanya hitam. Itu disebut harrah atau labatain. Di sini disebutkan bahwasanya tempat itu jadi yaitu Gunung Ir dan Thawr, ini terjemahan dari penerjemahnya. Karena dua labatain itu sebenarnya dua harrah, dua bekas lava gunung Merapi. Dan Nabi SAW di hadis yang lain mengatakan baina Irin wa Thawr. Tanah haram itu antara Jabal Ir. Jabal Ir itu yang ada di arah Ir itu yang berada di dekat Miqat. Di situ ada Jabal Ir. Kalau kita lihat ada prasasti yang menjadi tanda akhir tanah haram. Kalau Jabal Thawr itu adanya di arah di belakang Gunung Uhud. Belakang Gunung Uhud itu menuju ke arah Medan Magnet. Kalau yang umroh kadang-kadang menuju ke arah Medan Magnet situ. Di situ ada gunung namanya Thawr. Thawr ini gunung yang artinya sapi jantan. Jadi modelnya seperti sapi jantan sedang tidur. Maka disebut Thawr. Jadi sesuai dengan rupa gunung tersebut. Di sini Nabi SAW menyebutkan hal itu kepada para sahabatnya. Kemudian Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Artinya dipersiapkan. Beberapa bulan sebelumnya Abu Bakar sudah mempersiapkan diri. Nah, misalkan dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sabar dulu, saya berharap segera diizinkan." Abu Bakar berkata, "Apakah Anda mengharapkan hal tersebut dengan bapak dan ibuku, saya menebus Anda?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Lalu Abu Bakar urung berangkat dan menyiapkan dua ekor unta yang bagus untuk berangkat bersama Nabi. Dia memberinya makan dengan daun samur selama 4 bulan. Nah, daun samur ini jadi ada pohon di padang pasir yang banyak durinya. Biasanya ada madu, kalau dari Yaman itu ada madu sidir. Madu sidir itu yang dari bidara. Ada madu sumar, mereka mengatakannya. Bukan samur ya, sumar, warak sumar. Nah, bukan samur. Mereka mengatakan warak sumar. Jadi wadu sidir, wadu sumar. Baik. Itu dikasih makan itu. Kenapa? Karena benar-benar persiapan. Ini perjalanan panjang. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia mempersiapkan dua ekor unta yang kuat untuk diajak berangkat menuju ke Madinah selama 4 bulan. Lanjutkan. Ibnu Shihab meriwayatkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seseorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan menutup kepala pada saat yang tidak biasanya beliau mendatangi kita. Abu Bakar menjawab, sebagai tebusan beliau adalah ayah ibuku. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada saat seperti ini kecuali karena perintah untuk hijrah. Jamaah, ada ucapan dalam bahasa Arab ya. Ini digunakan oleh para sahabat mengatakan fidaka abi wa ummi. Fidaka abi wa ummi. Artinya di sini diterjemahkan bapak dan ibuku saya menebus Anda, dengan bapak dan ibuku saya menebus Anda. Ada yang tahu maknanya? Apa Ustaz? Dengan bapak dan ibuku saya menebus Anda. Sumpah ya. Jadi ini ucapan cinta. Ungkapan cinta. Ingat Rasulullah SAW ketika mengatakan, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani. Sesungguhnya termasuk orang yang paling mencintai aku adalah orang yang belum melihatku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahli. Dia siap untuk memandangku walaupun dengan mengorbankan harta dan keluarganya. Ini Abu Bakar mengatakan, bapak dan ibuku jadi tebusan buat engkau. Andai kata Nabi ditawan, kemudian tebusannya Abu Bakar menebus Nabi dengan apa? Dengan harta, dengan bapak ibunya dikasihkan, asalkan Nabi selamat. Ini cinta. Bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW, dan kita tahu cinta kita tidak akan sempurna sampai kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua kita, kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Maka Abu Bakar mengatakan itu. Kemudian dilihat di sini, Rasulullah SAW datang mutaqanni'an, datang menutup kepalanya. Panas matahari, dia tutup kepalanya untuk menyembunyikan diri, supaya enggak ketahuan sama orang. Datang waktu siang sedang panas. Yang disebutkan enggak biasanya Nabi datang waktu itu, karena waktunya orang istirahat, masa mau bertamu pada waktu siang-siang seperti itu. Tapi Abu Bakar langsung husnudzon. Ini pasti ada urusan penting, yaitu hijrah. Nah, silakan lanjutkan. Aisyah berkata, lalu Nabi datang, lalu meminta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengeluarkan siapa saja yang ada bersamanya di rumah. Abu Bakar berkata, mereka hanyalah keluargamu, wahai Rasulullah. Rasul berkata, saya sudah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menemanimu wahai Rasulullah? Ya, jawab Nabi. Abu Bakar berkata, ambillah salah satu kendaraan unta yang kamu sukai. Rasulullah berkata, dengan harga saya bayar. Aisyah berkata, maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Kami memasang ransum yang berkantong. Asma binti Abu Bakar memotong bagian dari ikat pinggangnya dan mengikatnya pada mulut kantong, sehingga dinamakan Zat Nitokoin, wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke gua yang ada di Bukit Sur. Mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam. Barakallahu fi. Kita lihat di sini. Dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, ketika Abu Bakar bertanya, "As-suhba ya Rasulullah, aku menemanimu Nabi SAW." Kata Nabi, "Iya." Ketika itu Abu Bakar menangis. Maka ada riwayat mengatakan Aisyah itu sebenarnya enggak percaya orang bahagia menangis, kecuali ketika dia lihat abahnya menangis. Jadi kok bisa abah menangis gitu? Pasti itu tangisan kebahagiaan. Karena Allah memilihkan teman bagi Abu Bakar Rasulullah SAW. Abu Bakar yang menampingi Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tidak mau gratis. Pertanyaannya, kenapa Nabi enggak mau gratis naik ontanya Abu Bakar? Jemaah. Kenapa? Kenapa ya? Pengen punya dapat pahala sendiri ya. Supaya pahalanya enggak diambil Abu Bakar. Masya Allah. Beliau mau dapat pahala kendaraannya sendiri. Wallahi jamaah. Makanya kadang-kadang anak berpikir ya. Anak pahalanya, mana pahalanya anak? Ini tab ada yang ngasih. Sampai anak sedih. Ada yang taruh mobil di rumah. Dia taruh mobil di rumah, ngasih kunci Ustaz, Ustaz pakai Ustaz. Supaya anak dapat pahalanya. Anak terus berpikir, terus pahalanya anak gimana gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau gratisan. Enggak mau dikasih lah. Bisaman, aku mau bayar. Ini perjalanan panjang. Ini pahala yang besar sekali. Enggak ingin Abu Bakar yang dapat pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan. Ingin pahala enggak? Aku ingin pahala juga. Dan di sini kita lihat bagaimana berambisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pahala. Yang terkadang kita merasa enggak butuh dengan pahala. Bahkan dalam satu peperangan, Rasulullah SAW itu gantian naik satu ekor onta dengan Ali bin Abi Thalib dan satu kalau enggak salah dengan sahabat Abu Lubabah. Abu Lubabah, Ali dan Nabi SAW. Mereka itu bergantian satu ekor onta. Ketika waktunya Nabi turun, Ali dan Abu Lubabah mengatakan, ya Rasulullah, namshi anka. Sudah engkau enggak usah turun, kita yang jalan kaki menggantikan engkau jalan kaki. Apa kata Nabi SAW? Aku ini kalian gak lebih kuat dari aku. Dan aku juga jangan dipikir tidak perlu pahala seperti kalian perlu pahala. Nabi jalan kaki untuk mendapatkan pahala. Nanti kita akan lanjutkan banyak hal yang Nabi itu keluarkan duit sendiri. Jamaah. Tidak mau semuanya mau bersandar. Kalau memang gak ada duit, ya sudah mau gimana. Tapi ketika beliau punya harta, beliau tidak simpan hartanya. Beliau ingin mendapatkan pahala dengan harta yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian di sini dipersiapkan dua kendaraan itu dengan cepat. Kemudian dipasang ransum yang berkantong. Disebutkan wadu' wa sana'na laha sufratan fi jirab. Apa ransum ini jemaah? Tempat makanan. Tempat makanan. Nah, sufrah. Dibikinkan sufrah yang berkantong. Ada tempatnya. Ada kantongnya yang ditaruh di atas onta itu. Cuma sayangnya gak ada ikatnya. Bingung mau cari ikatnya buat tutupnya itu. Asma binti Abu Bakar melepas sabuknya jemaah. Kalau kita di rumah nyari, mana ada talinya, gak ada ini, itu, macam-macam. Asma dibuka tuh, sabuk dia. Kita tahu sabuk yang dipakai perempuan. Jadi perempuan itu seharusnya kita dipakai sabuk seperti sabuk zaman dulu, jemaah. Yang sekarang mungkin digantikan dengan korset. Yang itu akan membuat perempuan ya gak terlalu banyak makan lah. Tubuhnya akan lebih terjaga. Dan itu akan lebih menguatkan punggung dia juga. Sampai seperti itu Asma buka, dia sobek. Tidak berpikir penampilan mereka. Mereka berpikir ada sesuatu yang memang harus dikorbankan. Asma mengorbankan sabuknya. Sehingga Asma dikenal dengan Zatun Nitaqain. Disebutkan Zatun Nitaqain, wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Satu ikat itu di perutnya. Dan satu ikatnya ada di onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, akhirnya mereka berangkat. Malam hari meninggalkan rumah itu. Tidak menuju ke arah Madinah. Tapi mereka menuju ke Bukit Thawr. Di situ mereka tinggal selama 4 malam. Kejadian ini kapan jemaah? Disebutkan oleh para ulama di kitab yang lain. Kejadian itu pada tanggal 27 Safar. 27 Safar, tahun ke-13 dari kenabian, atau masuk tahun ke-14 kenabian, tahun awal Hijriah. Nanti masuk tahun awal Hijriah, karena Nabi akan sampai Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Nabi masuk, keluar dari rumahnya tanggal 27 Safar. Tanggal 27 Safar, dan nginep di sana selama 3 malam. 28, 29, 30 atau tanggal 1 Rabiul Awal. Setelah itu tanggal 1 beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Jadi perjalanannya kira-kira 11 hari. Perjalanan Nabi alaihissalatu wassalam dari mana? Jabal Thawr menuju ke Madinah. Karena beliau tidak mengikuti jalan yang biasa diikuti oleh pedagang. Sehingga jalannya lebih jauh. Tapi dilanjutkan. Abdullah bin Abi Bakar, pemuda yang cerdas dan cerdik, tinggal menginap bersama mereka. Sebelum subuh ia turun dan di pagi hari sudah bersama-sama dengan orang Quraisy di Mekah, sehingga tidak mendengar perkara yang mereka perbincangkan atau perbuat, melainkan ia mengabarkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar saat mendatangi keduanya di malam hari. Sementara Amir bin Fuhairah, hamba sahaya Abu Bakar, selalu memperhatikan mereka berdua dengan memberikan minuman susu kambing yang ia gembalakan pada setiap sore saat waktu isya telah masuk. Barakallahu fikum. Naam. Apakah setelah itu Nabi tinggal di gua santai? Tidur-tiduran? Lah. Mereka memikirkan nih. Apa planning selanjutnya? Abdullah bin Abu Bakar dikirim untuk menjadi intel, untuk mencari tahu. Padahal ada resiko yang besar buat Abdullah bin Abu Bakar. Bisa jadi dia dibunuh sama orang-orang musyrikin. Jangan-jangan ini Ini anaknya dari sini. Tapi Abdullah bin Abu Bakar, subhanallah, dia berusaha untuk berpenampilan yang santai, nggak ada rasa takut macam-macam. Dapat berita disampaikan kepada Nabi SAW supaya tahu strategi yang dilakukan orang-orang musyrikin itu apa. Sehingga Nabi SAW mempersiapkan juga tentang apa yang harus dilakukan menghadapi strategi mereka. Tapi bicara gimana Abdullah bin Abu Bakar naik ke gunung, turun dari gunung. Bukankah akan kelihatan bekas jalannya? Ketika Nabi SAW naik ke gunung pun akan kelihatan jejak kakinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Di sini, ini perannya Amir bin Fuhairah. Apa yang dikerjakan oleh Amir bin Fuhairah? Amir bin Fuhairah itu bawa kambingnya ke atas. Sehingga jejak kaki itu hilang dengan kambing yang berjalan menuju ke gua tersebut. Dan di depan gua situ, Amir bin Fuhairah memeraskan susu buat Nabi SAW dan Abu Bakar. Seperti itu selama 3 hari 3 malam. Baik, lanjutkan. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah yang dipanaskan dari hewan perah yang disiapkan untuk keduanya. Baik jemaah, anak-anak membaca di sini tentang air susu panas. Afwan, mana bahasa Arabnya? Nah, disebutkan dalam bahasa Arabnya ini, waradifa, radif, radif itu air susu panas. Kira-kira gimana cara masaknya air susu panas? Ibu-ibu, yang tukang masak. Tidak boleh mendidih. Tidak boleh mendidih. Dan subhanallah, radif itu di Arab itu ternyata susu itu diperas, ditaruh di wadah. Kadang-kadang wadahnya dari kulit, ya, atau wadahnya itu dari batu yang nggak mungkin dipanasin. Apa yang dilakukan mereka? Mereka membakar batu. Batunya yang dipanasin. Setelah batunya panas, batunya itu dicemplungkan. Cemplung ini bahasa apa, bahasa Indonesia? Ya, dicemplungkan juga. Dicelupkan. Celuplah, celupkan gini. Oh iya. Bukan celup. Ditenggelamkan. Jadi itu batu yang panas dimasukkan ke susu yang dingin itu. Dibiarkan jadi panas dia cemah. Subhanallah ya. Jadi ana berpikir, jadi Arab itu pun mereka sudah berpikir bagaimana minum susu panas, minum susu dingin. Mereka minum susu dingin itu ditaruh di batu. Jadi taruh di batu, batunya yang dingin. Kemudian taruh batu, jadi susunya jadi dingin. Ada kulkas pada waktu itu. Jadi ketika panas, mereka nggak punya wadah yang panci yang mungkin terbuat dari besi untuk memanasinya. Mereka taruh, mereka bakar itu batu yang panas. Setelah panas itu batu, batu itu dimasukkan ke susunya. Sehingga susunya panas tapi tidak mendidih. Sebagaimana tadi yang disebutkan. Mereka bermalam dengan itu. Taib. Kemudian disebutkan di sini. Ketika di pagi buta, Amir bin Fura menghalaunya di pagi buta. Artinya kita tahu anaknya Abu Bakar itu sebelum subuh turun dari gunung. Sore berangkat ke gunung, ada jejak kakinya. Bagaimana menghilangkan jejak kakinya? Kambingnya Amir bin Fuhairah. Kemudian ketika turun dari gunung, mau tidak mau akan meninggalkan jejak lagi. Bagaimana menghilangkan jejaknya? Di sini Amir bin Fuhairah, ketika Abdullah bin Abu Bakar turun, Amir juga turun dengan kambingnya. Sehingga jejak itu hilang. Memang dipersiapkan jamaah. Jadi ketika orang hijrah, mereka berjuang, mereka berpikir bagaimana hijrah mereka selamat. Mereka sampai ke kota Madinah membawa agama yang menjadi kelak penjaga dia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, ini dilakukan selama 3 malam berturut-turut. Lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar juga mengupah seorang dari Bani Al-Dail, yaitu dari Bani Abdul bin Adi sebagai penunjuk jalan. Dia adalah hamba sahaya keluarga As bin Wa'il Sahmi, penganut agama kafir Quraisy, yang dipercayai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dengan perjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan kedua kendaraannya setelah 3 malam di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan si penunjuk jalan. Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai. Allahu Akbar. Kita lihat jamaah. Siapa yang menjadi guide-nya mereka, penunjuk jalan? Orang kafir. Pertanyaannya kita lihat. Amir Fuhairah namanya. Astagfirullahaladzim. Siapa namanya? Enggak disebutkan namanya di sini. Nah, namanya itu Abdullah bin Uraiqid. Dia itu orang kafir yang berkepentingan. Dia kerja aja yang penting. Kasih fulus, dia kerja. Tapi yang kita lihat bagaimana Abdullah bin Uraiqid ini tidak tergoda dengan tawaran orang musyrikin yang menyerahkan kepala Nabi SAW itu 100 ekor unta. Tapi dia tetap menjalani tugasnya dalam kondisi disebutkan dia itu kafir masih pada waktu itu. Nah, kemudian dijanjikan setelah 3 malam, ontanya itu udah dititipin ke sana. Jadi sudah ada persiapan, ada deal yang dilakukan. Ada perjanjian, setelah 3 malam, nanti engkau datang pagi hari, kita berangkat. Kenapa mereka berangkat di pagi hari? Karena biasanya orang-orang di pagi hari itu istirahat. Mereka berjalannya di malam hari. Kalau pagi siang hari panaslah mereka berjalan di siang hari. Tidak ada teduhan pada waktu itu. Maka mereka berjalan di malam hari. Pagi hari mereka istirahat. Nabi SAW jalannya di pagi hari. Meninggalkan kota Mekahnya pada waktu itu. Dengan harapan tidak ketemu orang-orang. Karena semua pada istirahat. Nah. Dan menuju. Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai. Dilanjutkan. Ketika orang Quraisy menyadari Nabi telah kabur, maka mereka mencarinya di seluruh pelosok kota Mekah. Mereka mengirim utusan untuk menyarinya di sepanjang jalan. Bahkan diiklankan dengan bayaran 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat mendatangkan Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati. Di sini kita lihat. Orang-orang kafir Quraisy sejak sehari kehilangan Nabi SAW, mereka sudah kebingungan. Maka apa yang mereka lakukan? Mencarinya di seluruh pelosok kota Mekah. Bahkan datang ke rumahnya Abu Bakar. Datang ke rumahnya Nabi SAW. Datang kemana-mana. Tidak ketemu. Maka akhirnya mereka membuat sayembara. Sudah. Bayaran. Kayak sekarang kita lihat ya. Kalau ada seorang wanted. Yang dicari oleh Amerika. Oleh siapa. Oleh pemerintah sendiri. Mereka mengumumkan. Yang bisa menangkap fulan. Dapat hadiah sekian. Itu telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka kewalahan mencari, ya udah, bikin sayembara. Hidup atau mati, 100 ekor unta yang akan didapatkan. Nah, dilanjutkan. Para pencari jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sampai di pintu gua, tetapi Allah telah mengaturnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita akan kelihatan. Rasulullah menjawab, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Allahu Akbar. Pencari jejak semuanya mencari sudah. Dibayar mereka. 100 ekor unta nih. Sampai akhirnya mereka mendapati jejak Nabi SAW di bawah sana. Kayaknya menuju ke arah gunung ini. Tapi setelah itu hilang jejaknya. Kenapa hilang? Ya. Kambing-kambing yang dibawa oleh, yang digembalakan oleh Abdullah Amir bin Fuhairah. Itulah yang menghilangkan jejak tersebut. Tapi mereka merasa coba cari ke atas lah. Dicari ke atas, mereka sampai ke mulut gua. Dan banyak cerita yang macam-macam tentang mulut gua Thawr. adanya laba-laba, adanya cerita tentang burung dara di sana yang di sarangnya. Kemudian dari burung dara itulah dara-dara yang ada di Masjidil Haram. Ya. Ada banyak cerita macam-macam. Wallahu a'lam dengan kebenaran. Sebagian mendhaifkan cerita itu. Karena apa? Abu Bakar keluar masuk dari sana. Gua itu tidak besar. Dia harus keluar bertemu dengan Abdullah bin Abi Bakar. Ya. Ketika ngobrol, ketika makan. Yang mana kita tahu setiap malam itu mereka mendapatkan berita dari Abdullah bin Abi Bakar. Dan mereka menikmati minum susu di malam hari bersama Amir bin Fuhairah. Maka wallahu a'lam tentang cerita itu, tentang cerita laba-laba dan cerita burung dara, karena Abu Bakar Siddiq yang jelas ketika itu takut. Karena orang-orang ini sampai ke mulutku. Tapi mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat ke bawah. Yang mana Rasulullah SAW ketika melihat kekhawatiran Abu Bakar Siddiq, Nabi mengatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain, Allah thalithuhuma." Abu Bakar, bagaimana menurutmu? Dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalal. Maka ketika itu memang Allah yang menutup keduanya dari pandangan orang-orang musyrikin. Bahkan disebutkan bahwasanya salah satu dari mereka itu kencing ke mulut gua. Wallahu a'lam bishawab. Tentang cerita itu, tapi cerita itu yang masyhur tentang burung dara dan tentang adanya sarang laba-laba yang berada di mulut gua. Nah, dilanjutkan. Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan arah selatan menuju ke arah Yaman. Sampai ketika tiba di sebuah jalan yang tidak biasa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah dan melewati jalur yang jarang dilewati oleh manusia. Nah, jadi benar-benar perjalanannya panjang. Karena biasanya perjalanan itu 6-7 hari sampai ke Madinah. Tapi karena kondisinya mereka sedang dikejar-kejar, bahkan ada sayembara yang begitu diminatin oleh orang-orang Arab pada waktu itu, maka mau tidak mau mereka cari jalan lain. Dan Abdullah bin Uraiqit, dia tidak tertarik dengan janji yang diberikan, dengan sayembara. Padahal, ya insya Allah lebih banyak ya, daripada gaji yang didapat dari mengantarkan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Jadi memang Abdullah bin Uraiqit ini, apakah akhirnya dia masuk Islam? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Imam Dzahabi memasukkan yang menjazamkan dia masuk Islam. Tapi sebagian ulama lain, Imam Nawawi mengatakan tidak ada cerita dia setelah itu. Wallahu a'lam. Apakah dia masuk Islam atau tidak? Nah, dilanjutkan. Dalam perjalanannya, mereka melalui sebuah tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah. Di perjalanan mereka Al-Khuzayyah. Tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ada yang ingat tentang Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah? Siapa dia? Dia satu-satunya sahabat yang akhirnya dia masuk Islam nantinya yang mensifati Nabi SAW secara sempurna. Jadi Nabi SAW ketika sampai ke tendanya Ummu Ma'bad ini, Ummu Ma'bad gak tahu siapa ini yang datang. Datang orang, kemudian tanya, engkau punya susu? Kata Ummu Ma'bad, aduh kambing-kambingnya gak ada, kurus-kurus semuanya. Gak ada susunya seperti itu. Nabi SAW bertanya, boleh aku peras susunya? Ya boleh kok, mau diperas, tapi gak ada susunya, kata Ummu Ma'bad. Suaminya lagi gak ada. Itu diambil sama Abu Bakar, dibawa ke Nabi SAW, dibersihkan kambing itu susunya, kemudian Nabi baca doa, kemudian diperas susunya. Minum semua, Abu Bakar minum, Rasulullah minum, Abdul bin Uraiqit minum, Amir bin Fira minum, kemudian sisanya diberikan kepada Ummu Ma'bad. Setelah diberikan kepada Ummu Ma'bad, sudah, Nabi pergi. Terima kasih, Nabi pergi sallallahu alaihi wasallam, dikasih apa yang dimiliki, diberikan kepada Mu'abbad, kemudian pulang melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Suami Ummu Ma'bad datang, dilihat, kok ada susu, kata dia. Dapat dari mana nih susu, kata dia. Cerita Ummu Ma'bad, tadi ada rajulun mubarak. Rajulun mubarak, orang yang penuh dengan berkah, kata dia. Cerita Ummu Ma'bad, tuh orang alisnya seperti ini, hidungnya seperti ini, warna kulitnya seperti, disifatin semuanya. Apa kata Ummu Ma'bad? Hadza talabu Quraisy. Ini orang yang dicari sama Quraisy. Itu Nabi Muhammad SAW. Ummu Ma'bad kenapa kok bisa mensifati Nabi secara sempurna? Nah. Kenapa? Kenapa dia kok bisa mensifati Nabi secara sempurna? Sahabat-sahabat lain enggak ada. Mereka hanya mensifati rambutnya, mensifatin alisnya. Tapi Ummu Ma'bad itu mensifati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena melihat sifatnya Nabi. Kenapa? Karena dia enggak kenal. Dia liatin orang. Kalau orang kenal kan enggak enak ngeliatin. Ibu-ibu kalau punya teman kenal, masa mau diliatin? Maka karena dia enggak kenal sama orang ini, dia biasa, dia perhatikan orang ini. Para sahabat Nabi sebagian itu ketika ditanya, "Engkau bisa enggak mensifatin?" Aku enggak tahu. Aku itu enggak pernah memandang Nabi secara total. Pandang terus enggak pernah. Kenapa? Karena wibawa beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagian kalau ditanya, "Gimana wajah Nabi?" Mithlul qamar, seperti rembulan. Tapi gimana detailnya dia enggak bisa mensifatin. Ummu Ma'bad itu bisa menceritakan semuanya. Karena dia perhatikan Nabi ketika itu. Apalagi orang aneh ini. Bisa memeras kambing yang ada susunya. Sallallahu alaihi nabi wasallam. Akhirnya nanti Ummu Ma'bad masuk Islam. Baik. Lanjutkan. Di perjalanan mereka disusul oleh Surakoh. Dalam Sahih Al-Bukhari, Surakoh bin Juksum bercerita. Delegasi kafir Quraisy mendatangi kami dan menyebutkan bayaran bagi siapa saja yang sanggup membunuh dan menawan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika saya sedang duduk-duduk bersama kaumku, Bani Mudhij, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami yang sedang duduk. Memberitahukan seraya berkata, "Wahai Surakoh, barusan saya melihat sekelompok orang di dekat pantai. Saya menduga itu Muhammad dan pengikutnya." Surakoh berkata, "Saya yakin itu memang mereka. Tetapi saya berkata kepadanya, itu bukan mereka. Kamu hanya melihat si Fulan dan si Fulan yang kita kenal." Afwan. Bukan Fulan dan Fulan yang kita kenal. Ini intalaqu bi'ayunina. Artinya mereka yang memang kita kirim untuk menjadi mata-mata kita. Bukan yang kita kenal, tapi mereka adalah orang-orang yang dikirim memang sebagai mata-mata kita. Nah, lanjut. Setelah saya duduk sejenak di majelis, saya bangkit dan menyuruh budak wanitaku untuk mengeluarkan kudaku. Dia dari balik bukit lalu menungguku di sana. Saya mengambil panah lalu keluar dari belakang rumah. Ujung besi anak panah saya sentuhkan tanah dan bagian atasnya saya pendekkan hingga saya mendatangi kuda saya. Lalu saya menunggang kuda dan memacunya dengan cepat sehingga aku menghampiri mereka. Tiba-tiba kaki kudaku terperosok dan aku pun tersungkur darinya. Saya bangun dan mengambil anak-anak panah. Saya mengundi nasib dengan anak-anak panah tersebut. Apakah saya harus menyantroni mereka atau tidak? Maka keluar jawaban dari mengundi nasib. Apa yang saya benci? Nah, barakallahu fiik. Ini sebutkan, setelah saya duduk sejenak di majelis, saya bangkit dan menyuruh budak wanitaku mengeluarkan kudaku, dia dari balik bukit. Artinya Surakoh enggak ingin orang-orang itu dapat 100 ekor unta, mau diambil sendiri 100 ekor unta. Kemudian disebutkan, saya mengambil panahku, ini salah ini, tolong dibenarkan. Mengambil tombakku. Bahasa Arabnya tombak itu apa? Rumah. Maka disebutkan di sini dalam bahasa Arabnya فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وأخذت رمحي. Aku ambil tombakku, kemudian aku keluar dari rumahku. Kemudian disebutkan di sini, ujung besi anak panah saya sentuhkan tanah dan bagian atasnya saya pendekkan hingga saya menunggangi kudaku. Jadi maknanya bukan ini sebenarnya. Artinya, Suraqah ini menunduk, jalannya itu merunduk dia. Bagaimana dia ketika tempatnya tinggi ya, dia berusaha untuk lebih rendah lagi, dia bawa tombaknya itu. Jadi bukan ujung besi anak panah saya sentuhkan tanah dan bagian atas saya pendekkan hingga saya mendatangi kuda saya. Enggak. Jadi dia berusaha untuk merunduk supaya bisa sampai ke kudanya tanpa ada orang-orang yang tahu. Setelah itu dia berangkat dengan kudanya. Dia berangkat dan orang-orang Arab, kita tahulah, mereka itu percaya dengan mengundi nasib. Dan itu mereka lakukan. Suraqah bin Malik ketika sudah dekat Nabi SAW, kudanya terperosok. Akhirnya dia ngundi. Ini aku jalan apa enggak? Jadi kita bicara undian itu ada pilihan. Pilihannya ya mereka yang bikin sendiri. Lanjutkan, tidak lanjutkan, atau pas. Yang muncul tidak lanjutkan. Tapi Suraqah berpikir ini 100 ekor unta ini. Udah di depan mata ini. Akhirnya Suraqah kembali menunggang kuda, tidak memedulikan hasil undian nasib tadi. Lanjutkan. Saya kembali menunggang kuda, tidak mempedulikan hasil undian nasib tadi. Sehingga saya mendekat. Ketika saya mendengar bacaan Rasulullah SAW, sedangkan dia tidak menoleh. Sementara Abu Bakar banyak menoleh kiri dan kanan. Tiba-tiba terperosok kuda kaki, kedua kaki kudaku, hingga dua lututnya. Saya pun tersungkur darinya. Saya mencoba menghardiknya, lalu ia berusaha bangkit, hampir ia tidak bisa mengeluarkan kakinya. Tetapi ketika tegak berdiri, tiba-tiba ada awan putih seperti asap yang membumbung tinggi ke langit. Maka saya mengundi nasib dengan anak panah. Ternyata keluar apa yang saya tidak suka. Maka saya panggil mereka dengan jaminan aman. Mereka pun berhenti. Saya naik kuda saya hingga mendatangi mereka. Maka terjadilah di hati saya ketika saya menemui apa yang sudah saya temui, yaitu tertahan dari mereka, bahwa perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terlihat. Oleh karena itu saya katakan kepadanya, kaummu telah memberikan bayaran kepada siapa yang sanggup membunuhmu. Saya pun memberitahukan kepada mereka berita-berita yang diinginkan oleh manusia terhadap mereka. Saya tawarkan kepada mereka Nabi Muhammad dan kawan-kawan bekal dan barang-barang lain. Tetapi mereka tidak mengambil sedikit pun dari bekal yang saya bawa dan tidak meminta kepadaku. Kecuali berkata, rahasiakan kami. Lalu saya minta kepadanya agar saya diberi tulisan jaminan keamanan. Maka dia menyuruh Amir bin Fuhairah dan dia pun menulis di satu lembar kulit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Barakallahu fiik. Kita lihat, jadi Suraqah bin Malik ketika melihat peristiwa bagaimana kudanya terperosok dan dia tersungkur, di situ dia meyakini, di sini ketika mengatakan, maka terjadi di hati saya ketika saya menemuin apa yang sudah saya temuin, yaitu tertahan dari mereka, bahwa perkara Rasulullah akan terlihat. Jadi makna terlihat ini, saya hari itu Nabi SAW urusannya akan muncul. Akan menang Nabi SAW. Itu keyakinan Suraqah. Akhirnya Suraqah meminta jaminan, dituliskan sesuatu buat Waraqah. Dan Nabi SAW menuliskannya, Abu Bakar yang menuliskan atau Amir bin Fuhairah yang menuliskan itu. Dan nantinya Suraqah bin Malik akan datang kepada Umar bin Khattab membawa surat tersebut yang telah ditulis untuk Suraqah. Tapi dilanjutkan. Ibnu Shihab berkata, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu memberitahuku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Zubair bersama sekelompok pedagang muslim yang pulang dari Syam. Zubair memberikan pakaian yang serba putih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Barakallahu fik. Jadi jalan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadangkala bertemu dengan jalan kafilah. Artinya enggak ada jalan lain. Kadangkala bertemu dengan jalan kafilah, berusaha untuk menghindar jalan kafilah semakin menjauh ya. Tapi terkadang karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk membuat jalan baru, maka mereka jalan di kafilah, di jalannya kafilah-kafilah dagang. Ketika itu bertemu dengan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini disebutkan bagaimana Zubair menghadiahkan kepada Nabi SAW pakaian yang serba putih. Ya, dilanjutkan. Orang Islam Madinah mendengar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi hari sampai panasnya waktu tengah hari. Setelah lama menunggu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kunjung tiba, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Setibanya di rumah, seorang Yahudi Afwan. Ini ada yang kurang di sini. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Mereka itu menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira diperkirakan Nabi ini sudah sampai. Kalau dikatakan Nabi keluar dari Mekah itu dia tanggal 27 Safar. Kira-kira sampai Madinah tanggal berapa? Seharusnya. Kalau 6 hari atau 7 hari. Kira-kira tanggal 3, tanggal 4. Jadi mereka itu sejak mendengar Nabi SAW hijrah dan perkiraan waktunya sudah sampai, maka mereka senantiasa menunggu. Ditunggu Nabi kok gak datang-datang, ditunggunya pagi. Kenapa ditunggu pagi? Biasanya orang itu perjalanan malam hari, pagi nyampe gitu. Tapi dilihat udah panas, gak mungkin jalan di panas hari ini. Biasanya mereka kalau sudah panas pulang. Besok paginya seperti itu lagi. Besok paginya seperti itu lagi. Sampai pada hari datangnya Nabi SAW. Nah, dilanjutkan. Setibanya di rumah, seorang Yahudi yang berada di atas salah satu benteng mereka yang sedang melihat satu urusan, melihat rombongan Rasulullah SAW yang berpakaian putih-putih yang samar-samar karena Fata Morgana. Oleh karena itu, Yahudi tersebut tidak tahan hingga berkata dengan suaranya yang paling keras, "Wahai sekalian orang Arab, ini kakek kamu yang kami nantikan sudah tiba. Yang kamu nantikan sudah tiba." Maka kaum muslimin berhamburan membawa senjata. Akhirnya mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Harrah. Barakallahu fi. Jadi, hadza jaddukum. Jad ini artinya bisa kakek, bisa artinya keberuntungan. Jadi ini keberuntungan kalian yang kalian tunggu-tunggu udah datang. Jadi orang Yahudi itu melihat, jadi enggak tahan dia. Ini yang ditunggu oleh orang-orang Ansor berhari-hari dilihat. Maka ketika itu dia teriak dan para sahabat keluar darinya bawa senjata mereka. Menunjukkan kesiapan mereka untuk melindungi Nabi SAW. Karena dalam bai'at yang dilakukan pada bai'atul Aqabah. Yang kedua, mereka berjanji akan melindungi Nabi SAW. Sebagaimana mereka melindungi diri mereka dan keluarga mereka. Ya, dilanjutkan. Rasulullah membawa mereka belok ke arah kanan hingga singgah dengan mereka ke kediaman Bani Amru bin Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri di hadapan orang Madinah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berdiam diri. Maka karuan saja orang-orang yang datang yang belum pernah melihat Nabi dari kaum Ansar memberi penghormatan kepada Abu Bakar. Sampai Rasulullah terkena panas matahari, lalu Abu Bakar menghampiri baginda dan menaunginya dengan selendangnya. Maka ketika itu barulah mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga suatu saat sebagaimana orang-orang Ansor menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memandang wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita pun bisa memandang Nabi dan berjabat tangan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma lakal hamdu kullu. Taib jamaah, mungkin kita cukupkan di sini ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan sepertinya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hikmah. Pelajaran yang bisa dipetik. Tapi yang jelas kita melihat bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah SAW. yang begitu beratnya. Panas, lapar, lelah. Tapi semua itu dilakukan agar beliau bisa menyampaikan agama Allah ini. Dan kita bertugas untuk melanjutkan perjuangan itu. Mereka yang berkonspirasi, yang bermakar, yang senantiasa menghalangi dakwah ini. Ketahuilah bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka anda mohon maaf mungkin untuk pertanyaan disimpan. Dan untuk ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Seperti itu Umu Dea. Baik, jazakillahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.